Kalau udah rezeki gak akan kemana, brother. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal milik kita. Seberat apapun jalannya akan tetap jadi milik kita. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan milik kita, semudah apapun jalannya enggak pernah akan jadi milik kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, untuk kemudian kita lebih mendekat kepada Allah. Yang tidak dekat dengan Allah saja Allah kasih rezekinya. Apalagi yang kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah, brother and sister fillah. Allazi ja'alakum fil ardi firasa wa amina anzala minas samai ma fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Allah yang menurunkan hujan, menanamkan tumbuhan pepohonan sebagai rezeki bagimu. Maka jangan mengadakan sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala.